بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمد الله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات إخوتي في الدين أعزني الله وإياكم الحمد لله Puji dan syukur kita marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah pada kita sehingga selalu kita dibimbing dalam keimanan dan keislaman kita untuk selalu berjalan di atas jalan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas petunjuk yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah pada kesempatan ini Allah berikan kesempatan kita duduk dalam majlis yang mulia ini. Insyaallah kita akan membahas tentang kedudukan wanita salihat di sisi Allah Ta'ala dan di sisi suaminya. Naam, disebutkan dalam sebuah hadis tentang kedudukan seorang wanita salihat, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Allah Azza wa Jalla berfirman, ini hadis qudsi, Inni atattul ibadiyya salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar biqalbin basar. Kata Allah Ta'ala, sungguh aku telah siapkan, aku telah sediakan bagi hambaku yang salih, laki-laki juga wanita. Apa kata Allah? Disiapkan bagi mereka kenikmatan surga, sebuah nikmat yang mata belum pernah memandangnya, telinga belum pernah mendengarnya, dan hati manusia pun belum bisa membayangkannya. Tentunya ini adalah satu kenikmatan yang besar di sisi Allah Ta'ala, dan kedudukan yang mulia di sisi Allah Ta'ala, di mana wanita salihat seperti laki-laki yang saleh mendapatkan balasan yang sama di sisi Allah, yaitu balasan jannah, surga Allah Ta'ala. Adapun wanita salihat kedudukannya di sisi suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah menyebutkan, ad-dunya mata'un wa khairun mata'iha al-mar'atu salihah. Dunia adalah kenikmatan, dan seindah-indah kenikmatan dunia adalah wanita salihah. Hadis diriwayatkan Imam Muslim dari Abdullah ibn Amr ibn al-As. Lihatlah hadirin wal hadirat, muslimin muslimat, kedudukan wanita salihat di sisi suaminya, dia adalah seindah-indah perhiasan, dia adalah semulia-mulia dan seutama-utama kenikmatan. Maka beliau Rasulullah SAW mengingatkan, man razaqahullahu imra'atan salihatan, siapa orang yang Allah telah berikan kepadanya seorang istri salihah, berarti dia telah mendapatkan nisfuddin, separuh dari agamanya. Falyattaqillah fin nisfil akhar, bertakwalah kalian kepada Allah pada sebagian yang lainnya. Subhanallah ikhwati fillah, begitu mulia kedudukan wanita salihah di sisi suaminya, lebih-lebih di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga iwafillah barakallahu fikum, Allah Ta'ala sampaikan hikmah dan keutamaan wanita salihah, disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, dia akan mampu memberikan ketenangan, memberikan kebahagiaan bagi suaminya, dan akan menjadikan ketentraman dalam rumah tangganya. Ini adalah wanita salihah. Disebutkan dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Dan di antara tanda dari tanda keagungan Allah, di mana Allah telah ciptakan bagi kalian kaum lelaki pasangan hidup kalian dari jenis kalian, jenis manusia, dan Allah ciptakan yang demikian ini litaskunu ilaiha, supaya kalian merasa tentram hidup bersamanya, hidup padanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah telah jadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Sungguh kata Allah, inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun, dalam hal yang demikian itu ada tanda-tanda keagungan Allah bagi orang-orang yang mau berfikir. Ma'asyiral muslimin ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, ini adalah hanya bisa didapatkan dari wanita salihah yang bisa memberikan ketentraman, memberikan kebahagiaan bagi suaminya, sehingga bisa mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang tentram, yang penuh cinta dan kasih sayang. Karena apa hadirin, kalau ternyata wanita yang dinikahi oleh seorang pria bukan modelnya wanita salihah, sungguh tidak akan mungkin terwujud apa yang Allah sampaikan dalam ayat ini. Tidak mungkin mereka akan bisa mendapatkan apa yang Allah katakan, rumah tangga yang penuh dengan ketentraman, hidup dengan cinta dan kasih sayang. Sungguh jauh bagi orang-orang yang tiada kesolehan padanya. Namun perlu kita ingat bahwa solehnya seorang wanita itu pun tidak lepas dari peran laki-laki. Kalau dia sebagai anak, maka yang bertanggung jawab mendidik anak perempuannya, siapa dia? Ayahnya. Ayahnya. Kalau dia sebagai istri, maka yang bertanggung jawab mendidiknya suaminya. Dan sungguh ini adalah merupakan perkara yang wajib untuk diperhatikan. Di sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghabarkan tentang aslinya wanita, di mana Allah Ta'ala menciptakan dia, wanita itu, dalam keadaan bengkok. Sehingga ikhwah barakallahu fikum, disebutkan dalam hadis Imam Bukhari Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istausu bin nisa'i khaira, kalian wasiatkanlah kepada mereka para wanita, kalian bimbinglah mereka para wanita dengan kebaikan. Wasiatkan kebaikan kepada mereka, bimbing mereka dengan kebaikan. Mengapa? Fa innal mar'ata khuliqat min dila'in, karena sungguh wanita itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna a'waja ma fid dila'i a'lahu, dan sungguh dari tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Betul enggak? Kita punya tulang rusuk ini, yang paling bengkok yang mana? Yang paling atas. Dari itu wanita diciptakan aslinya oleh Allah Ta'ala. Dan beliau mengatakan, fa indahabta tuqimuhu kasartahu, kalau engkau paksa untuk meluruskannya, maka berarti engkau seakan-akan mematahkannya. Namun wa intaraktahu, jika engkau biarkannya dia, lam yazal a'waj, kalau kau biarkan dia, dia pun akan terus senantiasa bengkok. Fastausu bin nisa'i, maka kalian wasiatlah kepada para wanita wasiat yang baik. Bimbinglah mereka para wanita bimbingan yang baik. Subhanallah ikhwah barakallahu fikum. Ini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab lelaki, baik sebagai ayah atau sebagai suami. Karena Allah katakan dalam surat An-Nisa ayat 34, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Surat An-Nisa 34. Allah berfirman, kaum lelaki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita dengan sebab keutamaan yang Allah berikan pada mereka lelaki atas wanita, dan sebab laki-laki bertanggung jawab untuk memberikan nafkah dari hartanya. Masya Allah ikhwah. Kemudian Allah katakan, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Maka wanita-wanita yang salihat, wanita-wanita yang selalu taat, selalu memelihara kehormatannya, memelihara harta suami dan anak-anaknya, lil ghaibi, ketika suami tidak ada di rumah, bima hafizallah, sebagaimana Allah telah memeliharanya. Perhatikan ikhwati fiddin, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah. Upaya mendidik wanita menjadi wanita salihah, ini pertama tanggung jawab orang tua, dan juga tanggung jawab suami. Karena Allah sebutkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, pelihara dirimu, pelihara keluargamu dari siksa api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya itu manusia dan batu. Mengerikan hadirin, apa yang Allah peringatkan ini, yaitu kita bertanggung jawab untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan istri, keluarga, ya, anak-anak kita semua dari api neraka, yang neraka itu bahan bakarnya manusia dan batu. Berarti kita kalau salah mendidik mereka, maka mereka akan bisa terjerumus ke dalam neraka. Sehingga kaum musliminnya dimuliakan Allah, ini bukan tanggung jawab yang ringan, tapi ini tanggung jawab besar. Dari sisi lain, hadis tadi yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, beliau Rasulullah SAW mengkhabarkan, itu wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Satu sisi kita wajib mendidik mereka, sisi lain mereka yang kita didik ini aslinya dicipta dari tulang rusuk yang bengkok, punya tabiat yang bengkok. Kalau kita tidak punya ilmu untuk meluruskan mereka, kemudian kita paksa untuk lurus, bisa terjadi patah. Kalau kita biarkan, dia akan terus bengkok. Sehingga harus bagaimana cara kita upaya mendidik mereka. Lihat resiko yang akan kita dapatkan ketika mendidik istri atau mendidik putri kita menjadi wanita salihah. Resikonya besar. Kalau kita tidak punya ilmu, maka yang akan terjadi adalah kebalikannya. Kita ingin meluruskannya, justru terjadi kita malah mematahkannya. Atau jadilah mereka ini, ya, kebalikannya, kita akan menuai kerugian. Namun kalau kita berhasil, ya, mendidik mereka, maka sungguh kita akan mendapatkan keutamaan yang besar. Kalau dia selagi masih belum menikah, bisa kita didik menjadi wanita yang tumbuh menjadi wanita dewasa dengan salihah, maka ini akan menjadi benteng bagi orang tuanya. Karena Rasulullah SAW mengkhabarkan, siapa yang Allah berin rizki dua anak perempuan atau dua saudara wanita, dan dia didik sampai dewasa menjadi wanita salihah, maka itu benteng baginya dari api neraka. Kalau kita berhasil. Begitu kalau kita berhasil mendidik putri kita menjadi wanita salihah, di samping dia akan banyak memberikan kebaikan bagi orang tuanya. Selagi masih tinggal bersama orang tuanya, juga dia nanti orang tua akan menjadikan ringan beban suaminya yang menikahinya. Ketika dia dinikah oleh seorang lelaki, dia telah siap menjadi wanita atau istri yang salihah. Yang ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia telah menjadi perhiasan yang paling mahal, kenikmatan yang paling sempurna, yang paling baik yang ada di muka bumi. Itu adalah kenikmatan yang ada pada wanita salihah. Perhatikan ikhwati fillah barakallahu fikum. Disebutkan pula dalam hadis yang lain tentang keutamaan daripada wanita salihah, terutama seorang istri yang salihah. Ini di antara keutamaan yang lain. Disebutkan dalam hadis Imam Ibnu Hibban dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menuturkan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un minas sa'adah, empat perkara dari kebahagiaan. Artinya barang siapa memiliki empat perkara ini, ia telah memiliki kebahagiaan, baik salah satunya ataupun semuanya. Perhatikan dari perkara empat yang merupakan kebahagiaan bagi kita manusia. Beliau menyebutkan yang pertama adalah al-baitul wasi', rumah yang luas. Naam. Seorang hamba, seorang yang hidup di dunia, tentunya ketika ia tinggal di rumah yang luas dibandingkan dengan tinggal di rumah yang sempit, lebih bahagia yang mana? Lebih bahagia tinggal di rumah yang luas. Lebih senang orang tinggal di rumah yang luas dibanding rumah yang sempit. Sulit untuk menata, mengatur rumah. Maka siapa memilikinya rumah yang luas, itu juga kebahagiaan baginya. Walaupun rumah itu relatif. Karena biarpun rumahnya sangat luas, kalau wanita itu tidak salihah, tidak bisa dapat ketenangan. Yang kedua adalah markabul hani, yaitu kendaraan yang nyaman. Tentunya hadirin, disesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan kita memaksa. Karena sebab mendengar hadis ini, istri menuntut pada suami, itu toh kata ustaz hadisnya jelas, kalau mau bahagia kita harus punya rumah yang besar, luas, kendaraan yang nyaman, bagus, ya. Ayo, mana kewajibanmu suami? Akhirnya gara-gara tuntutan istri, suami pun datang di bank untuk pinjam uang. Bangun rumah dengan kredit bank, beli mobil atau kendaraan dengan kredit bank. Setelah rumah jadi bagus mewah, mobil juga bagus mewah, kredit macet, disita semua. Jadi gak punya apa-apa. Sengsara atau bahagia? Kembali sengsara. Justru sengsara setelah kaya seperti ini lebih sedih daripada sengsara yang sebelumnya. Kalau sebelumnya orang tidak akan memandang, kau masya Allah, dia hidupnya begini-begini. Tidak ada gengsi-gengsi kita sebelumnya. Tapi setelah dari kaya raya tiba-tiba jatuh miskin. Subhanallah hadirin. Yang tadinya naik Avanza dengan suaminya. Suaminya kemana-mana mengantar dengan Avanza umpamanya. Begitu jatuh bangkrut, apa kata suaminya? Avanza aja sayang, kita jalan kaki lagi. Sengsara. Hadirin, yang dimaksudkan kendaraan yang nyaman itu sesuai dengan kita punya kemampuan. Walaupun roda dua, syukuri. Masya Allah, kita masih punya roda dua, pelihara. Ya, bisa antar istri mengaji. Terus yang ketiga, ini yang utama. Mar'atus salihah. Kebahagiaan yang ketiga, kalau kita mempunyai istri yang salihah. Inilah keutamaan wanita salihah. Bila seorang suami memilikinya, maka sungguh dia telah mendapatkan kenikmatan yang paling indah. Perhiasan yang paling mahal, yang paling indah telah dia dapatkan. Hadirin, yang namanya perhiasan yang paling indah itu kalau ditaruh di mana-mana, tetap dia akan memberikan keindahan dan kebaikan. Namun yang namanya sampah, yang namanya sampah, taruh di mana-mana ya sampah, akan bikin resah, menimbulkan bau dan tidak enak. Kan begitu. Ya. Ini yang namanya sampah. Tapi kalau perhiasan yang indah, Masya Allah, apalagi di rumah mewah, ditaruh perhiasan yang indah, akan lebih nampak indahnya. Di rumah yang sederhana pun tetap indah. Tapi sampah, biar taruh di istana yang mewah, jadi apa? Jadi sampah. Artinya, wanita kalau tidak salihah, biarpun tinggal di istana, bikin susah suaminya, apalagi di rumah yang sederhana. Sangat susah suaminya. Ya, dikasih makan dengan sayur saja, nuntut pakai ikan. Sudah dibelikan ikan, gak cocok, nuntut daging. Ya, dikasih daging, kurang bagus, nuntut yang lain. Gak pernah dia syukur kepada suaminya. Ini hati suami kayak apa rasanya? Karena yang dipelihara ini ternyata bukan manusia yang solihah. Kalau engkau pelihara orang yang tidak solihah, ini bahaya. Lebih susah daripada memelihara binatang ternak. Kalau sapi dipelihara, kasih rumput, diam. Tapi kalau istri yang gak solihah, sudah dikasih uang, belum diam. Dikasih makan yang enak, belum diam. Masih minta cincin, minta kalung emas. Sudah dikasih, masih belum diam. Masih minta mobil lagi. Sudah dikasih mobil, belum diam. Masih minta coto kuda lagi. Subhanallah hadirin. Gak pernah dia syukur. Susah gak kira-kira? Susah. Tapi kalau engkau dapatkan wanita solihah, Masya Allah. Itu tipenya wanita solihah. Dia akan senantiasa bersifat sabar. Dan selalu dia bersyukur. Sabar ketika mendapatkan nikmat. Ketika dia dapatkan kemudahan dari Allah Ta'ala, dia akan membimbing suaminya untuk bersyukur. Dan ketika takdir musibah menimpa, dia akan bersabar. Sehingga suami pun menjadi tenang, tentram. Suami pulang dengan uang 10 ribu, syukur. Apalagi 100 ribu, tambah syukur. 1 juta, syukurnya tak terukur. Banyak bersyukur, ya. Ternyata besok pulang gak dapat apa-apa. Sabar. Itu wanita solihah. Tapi kalau orang yang gak solihah, suami belum sampai rumah, sudah ditanya, kok dapat apa? Dapat berapa? Subhanallah hadirin. Kenapa gak banyak kayak kemarin? Gak pernah tenang. Hati-hati. Ya. Ini wanita solihah. Beda. Dia akan banyak bersyukur ketika rizki datang. Dia banyak bersabar ketika musibah datang. Sehingga suami pun tentram hidup padanya. Karena terus terang saja, kalau kita suami sudah berusaha mencari rizki, dalam keadaan pulang kok kosong, enggak dapat apa-apa. Kayak nelayan umpamanya, berusaha menangkap ikan ke laut. Pulang kosong, enggak bawa apa-apa. Kalau istrinya solihah, dia tidak menuntut, alhamdulillah sayangku, suamiku, aku lihat engkau pulang selamat, aku sudah bahagia. Ya, aku sudah bahagia. Rizki gampang, mungkin besok Allah akan kasih. Sekarang yang penting engkau sudah selamat sampai di rumah. Senang enggak hati suami? Senang. Jangan, kau pulang dengan apa? Ya. Kenapa enggak dapat? Subhanallah hadirin. Belum apa-apa mulut sudah bicara. Sehingga suami tambah sedih. Ya, tambah sedih. Akhirnya lari, menenangkan diri. Ya, kalau orang mungkin masih ingat masjid, ya lari ke masjid. Kok enggak pulang-pulang, Deng? Kenapa? Masjid jadi rumah kedua. Iya. Hadirin yang dimuliakan Allah, hati-hati. Ya, kemudian kita lihat ihwa barakallahu fikum, yang keempatnya, kebahagiaan itu adalah kata beliau, antakuna ma'isyatahu fi baladihi. Kalau rizkinya itu didapatkan di negerinya sendiri. Itu empat perkara. Kalau rizkinya didapatkan di negeri sendiri, kebahagiaan hidup itu. Artinya orang akan bahagia kalau dia dapatkan rizki, enggak usah lari merantau ke negeri orang. Sebab yang namanya orang merantau, jangankan setahun, saya seminggu saja sudah kepengin pulang. Apalagi kalau kerja ke Saudi, harus 2 tahun janjinya. Sebelum 2 tahun kontraknya belum selesai, enggak boleh pulang. Subhanallah hadirin, uang yang kau dapat bisa ditransfer, tapi rindumu kemana transfernya? Cintamu kemana disalurkannya? Cuma telpon. Ini enggak menyelesaikan masalah, malah justru semakin pusing kepalanya, makin rindunya bertambah membara cintanya. Lalu kemana menyalurkannya? Rezeki memang banyak, gajimu 6 juta, 10 juta, tapi apa daya di seberang jauh sana. Uang gampang transfer, istri terima, tapi istri bilang, sayangku, aku rindu. Lah mau gimana, jauh. Bahagia apa susah? Susah deh. Susah. Enaknya itu ya, itu rezeki di negeri sendiri, di kampung sendiri. Biar bawa becak bentor, pagi keluar, dapat 10 ribu dengan baksang, pulang makan jagung bersama. Nikmat. Pergi lagi, dapat lagi. Pulang dengan coto kuda lagi, senang lagi. Pagi subaksang, siang nasoto kuda lagi. Pergi lagi mencari lagi, sore dapat lagi yang lain. Masya Allah. Dapat langsung dinikmati bersama. Maka ingat para istri, kenapa laki-laki banyak paksa diri merantau ke negeri seberang, ke negeri orang. Karena tuntutan istri yang begitu besar. Suami tidak sanggup. Ya, akhirnya dia pun merantau dan merana dalam perantauan. Ya enggak? Namanya orang merantau kadang merana dalam perantauannya. Mungkin dia tinggal di hotel, di mes, di camp yang disiapkan oleh perusahaan. Tapi kalau malam, hatinya merana, kesepian. Berarti gak bahagia. Maka jangan kita menghayal, ya, ingin merantau untuk merubah nasib. Hadirin, nasib tidak berubah dengan merantau semata-mata. Yang merubah itu Allah. Kita usaha. Mohonlah kepada Allah rizki itu agar didapat di rumah sendiri. Ya. Jadi kalau suami jauh dari istri, ingat para istri, hendaknya tiru wanita sahabiat, wanita solihat dari kalangan salaf. Ketika suaminya akan pergi mencari rizki, apa yang dikatakan pada suaminya? Wahai suamiku, aku masih sabar dengan kekurangan yang kau dapatkan. Ya, aku bersabar dari yang haram, namun aku tidak sabar dari api neraka. Artinya, walaupun engkau tidak dapatkan rizki, jangan kamu cari yang haram. Karena sungguh aku tidak sabar untuk siap tinggal di neraka sebab makanan yang haram. Ingat, berikan kepada suami motivasi untuk hati-hati dalam mencari rezeki. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, wanita yang solihat itu wanita yang pertama solihat li rabbiha, soleh kepada Rabbnya. Yang kedua solihat li zaujiha, dia solihah kepada suaminya. Dia baik hablum minallah, hubungannya dengan Allah. Dan yang kedua, dia baik hubungannya dengan suaminya. Ini wanita solihah. Sehingga ikhwafila barakallahu fikum, kalau kita bicara keutamaan wanita solihah, sungguh dari ayat hadis yang disampaikan tadi, cukup kiranya memberikan gambaran bagi kita betapa bahagia kalau Allah telah berikan kepada kita seorang wanita solihah. Karena rumah tangga akan menjadi tentram dan penuh cinta kasih sayang. Ya, sehingga tidak ada pertengkaran, tidak ada perkelahian. Begitupun kita usaha tenang, kona'ah, tentram. Karena istri sangat-sangat kona'ah dengannya. Maka ihwa barakallahu fikum, kita akan lihat sekarang ini bagaimana kiat untuk bisa mendapatkan atau kiat untuk menjadi wanita solihat. Ini penting. Kita lihat kriteria wanita solihat. Yang ini tentu harus diupayakan oleh setiap wanita dengan bantuan bimbingan suaminya untuk bisa mewujudkannya. Allah sebutkan kriteria wanita yang solihat kepada Rabbnya, disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat 5. Allah katakan tentang istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asa rabbuhu in talaqakunna ay yubdilahu azwajan khairan minkun. Bisa jadi Allah Ta'ala Rabbnya, jika engkau wahai Nabi menceraikan istrimu, Allah akan menggantikannya bagi Nabi itu. Ya, bisa jadi jika Nabi menceraikan istrinya, Allah akan menggantikan baginya azwajan khairan minkun, istri-istri yang lebih baik dari kalian-kalian itu. Allah sebutkan kriteria wanita solihah kepada Rabbnya. Yang pertama, muslimatin. Yang kedua, mu'minatin. Yang ketiga, qanitatin. Yang keempat, taibatin. Yang kelima, abidatin. Yang keenam, saihatin. Dan berikutnya, thayyibati wa abkara. Coba perhatikan. Ima fila barakallahu fikum. Ya. Yang namanya wanita solihah itu bukan hanya sekedar dambaan pria. Maka kalau antum menjadi pria punya selera, itu bukan pria yang suka ngerokok. Ya. Pria punya selera itu bukan pria yang perokok. Jangan terprovokasi. Pria punya selera, padahal gambarnya orang perokok. Sedangkan perokok itu sendiri sudah disebutkan, itu membunuhmu. Pria punya selera itu pria yang mendambakan wanita solihah. 1, 2, 3, 4 kalau solihah semua, itu namanya pria punya selera. Ya. Satu, masya Allah, dia telah dapatkan kebahagiaan karena istrinya dapati solihah. Dapat yang kedua, solihah. Masya Allah, tambah bahagianya. Tambah lagi 3, solihah. Tambah bahagianya. Apalagi 4, sempurna. Masya Allah. Kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Masya Allah. Buktinya, kalau engkau dapatkan tidak solihah, jangankan 4, 1 pun banyak masalah. Pusing pikiran. Iya. Capek badan. Karena apa? Istrinya belum solihah. Makanya Allah berikan kepada Nabi, wanita salihah ini adalah wanita pilihan Allah. Allah memilihkan untuk Nabi tipe wanita salihah. Yang pertama, dia adalah muslimat. Muslimat ini wanita yang selalu beramal soleh. Karena Islam yang dimaksudkan muslimat ini amalan zahir. Dia secara zahir wanita yang selalu mengikuti syariat Allah. Ya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan zahir diamalkan. Mukminat, wanita-wanita yang akidahnya benar. Akidahnya lurus. Ya. Sehingga dengan keimanannya dia lurus akidahnya, dengan keislamannya dia tunduk dengan syariat Allah. Ini kriteria wanita salihah. Dia adalah wanita yang selalu apa hadirin? Menjalankan syariat Allah. Dia juga benar akidahnya. Dia wanita muslimah salihah. Bukan wanita fasiqah. Mukminat, bukan wanita musyrikat. Bukan wanita syirik. Dan hadirinnya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau muslimat, mukminat kumpul dalam satu ayat dua perkara ini, muslimat berkenaan dengan amalan zahir, mukminat berkenaan dengan amalan batin yaitu akidahnya. Maka ingat, ciri wanita salihah itu akan nampak dari amal perbuatannya. Selalu tidak lepas dari syariat Allah. Lihat akidahnya, selalu bertauhid kepada Allah. Bukan wanita musyrik. Bukan wanita musyrik. Dan coba antum perhatikan, yang Allah pilihkan bagi Nabi, istri pertama beliau siapa? Khadijah. Sebelum Islam, Khadijah ini terkenal wanita yang suci dan menjaga kesucian dirinya. Tidak seperti wanita lainnya. Nasabnya mulia. Masya Allah. Allah pilihkan untuk Nabi. Usahanya pun bersih. Pedagang saudagar kaya raya. Perhatikan ikhwan. Dan terkumpul padanya apa yang disebutkan Nabi. Cantiknya Masya Allah. Kayanya Masya Allah. Nasabnya Masya Allah. Luar biasa Khadijah. Agamanya. Setelah dinikah oleh Nabi, siapakah orang yang pertama Islam? Iya dia. Karena memang dari awalnya dia wanita yang baik. Ya. Sehingga ketika Nabi SAW mendapat wahyu pertama, beliau gemetar, kedinginan, ketakutan. Pulang dari Gua Hira. Mendapatkan beliau seperti itu. Minta diselimuti oleh istrinya Khadijah. Yang setia mendampinginya. Kemudian menyelimutinya. Dan mengatakan pada suaminya. Wahai suamiku. Tenanglah. Engkau adalah orang yang baik. Tenang. Engkau adalah orang yang suka menyambung silaturahmi. Engkau orang yang begini-begini. Ditenangkan. Disanjungnya. Diberi ketenangan. Setelah beliau reda. Diajak kepada pamannya. Waraqah bin Naufal. Seorang rahib yang masih lurus di atas agama yang benar. Ketika itu ditanyakan kepada pamannya tentang keadaan yang diterima oleh Nabi tadi, maka beliau mengatakan ini adalah Jibril yang menyampaikan wahyu seperti yang menyampaikan kepada Musa. Ya, andaikan saja aku hidup, ya. Panjang tentu aku akan memeluk agamanya dan aku akan membelanya. Karena tidaklah Nabi itu diutus pasti akan mendapatkan permusuhan dari kaumnya. Subhanallah hadirin. Bukan apa-apa di sini kita lihat sosok wanita salihah itu. Ketika suaminya dilihat. Padanya ada kekhawatiran, ketakutan. Atau ada kayak kekhawatiran yang menyedihkan. dihibur. Ya. Jadi ketika suami bahagia, turut bahagia. Ketika suami sedih, apa? Turut sedih, turut menghibur. Ya. Turut menghiburnya. Makanya wanita yang solihat pasti akan selalu memberikan yang terbaik buat suaminya. Apa yang terbaik? Ya tentunya apa yang menurut syariat itu baik. Kemudian ihwa barakallahu fikum. Yang berikutnya, qanitatin yang ketiga. Kriteria wanita solihat itu, tipe wanita solihat itu yang Allah pilih untuk Rasulnya adalah dia wanita yang punya sifat qanitat, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dawamut ta'ah, terus-terus ketaatannya kepada Allah. Perhatikan wanita yang penuh ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ada pada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian taibatin yang keempat, dia adalah wanita yang selalu bertaubat, selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelimanya adalah abidat, wanita yang selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saihat, shaimat, selalu berpuasa. Artinya dia rajin menjalankan ibadah puasa yang wajib ataupun yang sunnah. Tentunya yang sunnah ini sesuai dengan izin suaminya. Karena tidak boleh seorang wanita dia berpuasa sunnah dalam keadaan suaminya di rumah, kecuali apa? Harus dengan izin suaminya. Mengapa demikian? Kenapa wanita solihah kalau mau puasa sunnah suaminya di rumah harus izin suami? Terus suami harus izin istri enggak? Kalau suami enggak harus izin istri. Kok kebegitu? Karena Rasulullah SAW pernah pulang dari masjid. Dan kebiasaan beliau kalau di masjid duduk sampai syuruk, terbit matahari, zikir, kemudian sholat, pulang. Sampai di rumah tanya kepada istrinya, "Ainda kisai, adakah di sisimu makanan untuk sarapan ini, pagi ini?" Kata istrinya, "Tidak ada ya Rasulullah, kalau begitu aku puasa." Izin dulu enggak? Izin dulu enggak? Enggak. Beliau mengatakan, "Aku puasa." Tidak harus laki-laki izin kepada istrinya. Tapi kalau istri, ya jelas. Hadisnya Rasulullah SAW mengatakan, "La yahillu limra'atin antasuma wa zawjuha syahidun illa bi'idni." Tidak halal wanita berpuasa sunnah sedangkan suaminya ada di rumah, kecuali dengan izinnya. Ya. Karena apa hadirin? Kalau suaminya tiba-tiba meminta untuk sesuatu yang dia butuhkan, dia gak bisa nolak. Harus melayaninya. Minta apa? Paham toh. Kalau cuma minta makan, kasih makan, selesai. Minta minum, bikinkan minum, selesai. Tapi kalau minta satu itu, terpaksanya harus batal puasanya. Ya. Itulah makanya. Ya, berarti apa? Wanita ini harus mengutamakan kewajibannya. Melayani suami itu wajib, puasanya sunnah. Perhatikan. Nah, kalau wanita yang enggak solihah, antum merasakan sendiri. Wanita yang enggak solihah, jangankan dia lagi puasa. Lagi enggak puasa aja diajak suaminya sering nolak. Iya enggak? Oh, enggak puasa. Apalagi siang, malam pun berani nolak. Sudah tidur saja sana. Enggak usah ganggu. Nah. Ini wanita yang enggak ngerti ilmu. Enggak solihah. Sehingga suaminya marah. tidur dalam keadaan marah. Yang begini ini bukan wanita solihah. Ya, nanti kita akan bacakan hadisnya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, coba perhatikan. Ini kriteria wanita yang Allah pilihkan untuk Rasulnya. Nabiullah Muhammad SAW. Wanita yang muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, saihat. Terus disebutkan oleh Allah, sayyibati wa abkara. Baik itu janda maupun gadis. Naam, janda maupun gadis. Tergantung dari nasib kita. Ada pemuda yang senangnya janda. Ada duda malah maunya gadis. Itu sudah biasa. Dan sebaliknya, ada duda mintanya gadis, sedangkan yang ya apa namanya? Yang dia masih bujang. Apalagi ya tentunya pernah dalam hadis Jabir bin Abdullah insyaallah itu ketemu dengan Rasulullah SAW. Kemudian ditanya, Zubair, ketemu Rasulullah SAW ditanya, ketika istrinya meninggal dunia, meninggalkan anak 4 orang. Kemudian ditanya, apakah engkau sudah nikah? Kata dia, sudah ya Rasulullah. Lalu gadis atau janda? Dia menjawab, ya, janda ya Rasulullah. Kenapa bukan gadis? Sehingga engkau lebih bisa bermanja dan bermain dengannya. Bersenang-senang dengannya. Ini keutamaan gadis. Nah, lalu dia menjawab, ya Rasulullah, saya sudah punya anak 4, ini perempuan semua. Kalau saya nikah dengan gadis, beri tambah 1. Jadi 5. Yang harus saya bimbing. Yang harus saya asuh. Sehingga saya cari janda yang bisa menjadi ibu bagi putri-putri saya. Beliau diam, senyum. Pinter engkau ya. Boleh hadirin. Jadi masalah gadis atau janda, ini kriteria yang nomor sekian. Tapi yang utama, biar gadis atau janda, yang penting solihah. Kalau kita yang penting kaya. Yang penting cantik. Kan begitu. Solihahnya nanti. Ada ikhwah semangat mau nikah. Sudah ngaji. Baru. Baru ngaji. Iya, kenapa enggak pilih yang sudah tahu ilmu. Tapi dia kan mau dididik Ustaz. Dia mau dibimbing katanya. Dia nanti kalau udah nikah, dia mau pakai kerudung besar, mau pakai begini, mau begini. Sudah atau belum? Belum, masih awam. Lihat hadirin. Ini beresiko. Kalau sudah dinikah, ternyata engkau enggak sanggup pendidiknya, pecah. Kalau engkau sanggup pendidiknya, alhamdulillah. Tapi jangan ambil resiko. Maka itulah Rasulullah SAW juga menganjurkan kepada kita, kalau pilih wanita, pilih yang punya kriteria. Cantiknya ada, keturunannya mulia, hartanya banyak, agamanya bagus. Namun, kalau 1, 2, 3 enggak kau dapatkan, utamakan yang 1 itu. Yang 4 yaitu agamanya. Utamakan agamanya. Supaya engkau dapati dia wanita solihat. Dan hadirin coba lihat. Karena kriteria wanita seperti ini yang Allah pilihkan bagi Nabi. 1 baik. 2 tambah baik. Sampai 9 orang istri Nabi. Semuanya baik. Dan hidup tentram. Hidup bahagia. Karena semuanya baik-baik. Sedangkan kita, 1 belum baik-baik. Sehingga hidupnya bolak-balik. Kadang senang, kadang susah, kadang bahagia, kadang sedih. Itu. Iya Pak ya? 1 pun belum baik-baik. Sehingga nasib keluarganya yang bolak-balik. Rezeki banyak, senyum. Enggak punya uang. Ya, apa? Subhanallah. Hadirin. Rubah. Ya. Ini sebabnya belum menjadi wanita salihah. Maka didik, didik istri dengan apa? Bimbing mereka dengan ilmu. Kalau istrimu sulit untuk mengaji, sulit untuk menerima ilmu, itu alamat jelek. Tapi kalau istrimu masih mau ngaji, walaupun banyak problem, belum diamalkan ilmunya, masih alhamdulillah ada etikat baik, walaupun belum sanggup mengamalkan semua, bimbing terus, ingatkan terus. Tapi kalau sudah menutup diri, saya kan gak mau ngaji, saya gak mau taklim, saya gak mau ini. Hadirin, kalau wanita menutup diri, gak mau ilmu, pasti yang akan dituntut dunia. Hati-hati, yang dia tuntut pasti duniamu. Tapi kalau dia menuntut ilmu, semangat, dunia tidak dia tuntut. Sedapatmu, terserah kamu, itu enaknya. Maka perhatikan ya, wanita salihah hadirinya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya wanita yang terlahir, tumbuh berkembang di tengah-tengah keluarga muslim, di tengah-tengah masyarakat muslim ya, dan kaum musliminnya dimuliakan Allah ya, kita cari wanita yang salihah. Jangan kita sembarang di dalam apa? Mencari. Apalagi mencari teman hidup untuk selamanya seperti ini. Sedangkan teman duduk untuk sekedar bercerita, kita pun diperintahkan untuk cari teman duduk yang baik. Kalau dia baik, cerita juga cerita baik ya, berbuat juga berbuat baik. Naam. Ihfila azanillahu wa iyyakum. Ini ciri-ciri wanita salihah yang disebutkan oleh Allah Ta'ala. Dan kita mari upaya, usaha meningkatkan ya, kualitas diri kita. Ingat, wanita ini juga harus didampingi oleh suami. Sehingga Anda wahai suami harus memulai dari dirimu sendiri. Bagaimana menjadikan diri kita ini soleh. Di hadapan Allah kita dikatakan orang yang soleh itu bagaimana caranya? Ikuti sunnah Nabi. Ingat, kita manusia ini Allah katakan ya, innal insana li rabbihi lakanud. Manusia itu kebanyakan kepada Allah dia kewel, menentang. Ya. Kita ingat diri kita ini jangan sampai mengingkari petunjuk Allah. Karena kalau kita berhasil menjadikan diri kita orang yang saleh, berarti kita telah menjadi sosok orang yang paling mulia di sisi Allah. Istrimu akan menyesuaikanmu. Mudah. Dengan kata lain, kalau engkau menginginkan, kalau Anda menginginkan istri-istri Anda seperti istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upayakan Anda jadilah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berilmu, salih. Naam. Terus ihwafillah barakallahu fikum, kita akan lanjut. Kalau tadi ini kriteria solehnya wanita kepada Allah Rabbnya, sekarang seperti apa kriteria wanita yang soleh kepada suaminya? Ya, adapun wanita yang solehah lizaujiha, soleh kepada suaminya, disebutkan dalam sebuah hadis Imam An-Nasa'i dalam kitab Isratun Nisa, menyebutkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apa? Tentang khairun nisa, wanita yang baik itu wanita yang seperti apa? Beliau ditanya tentang kriteria wanita yang paling baik itu yang seperti apa. Rasulullah SAW menunjukkan kepada kita, inilah di antara kriteria wanita yang baik, yang solehah kepada suaminya. Kata beliau, pertama, antuti'ahu idza amara, dia akan selalu mentaati suami ketika diperintah. Ya. Yang kedua, wa yasurruhu idza nadhara. Dia akan selalu menyenangkan suami kalau dipandang. Ketiga, yahfadhu fi maliha wa nafsi idza ghaba. Yang ketiga, ia selalu memelihara dirinya, memelihara harta suami dan anak-anak suaminya ketika suaminya tidak di rumah. Ini kriteria wanita yang salihah kepada suami. Kita lihat yang pertama, dia selalu taat kepada suaminya dalam perkara yang wajib, juga dalam perkara yang mubah. Ya, perkara yang wajib dia taat. Suaminya nyuruh sholat, sholat karena perintah Allah. Apalagi suami yang nyuruh. Berarti wajib karena Allah, wajib juga karena suami perintah. Adapun yang mubah seperti contohnya suami nyuruh masak, suruh nyuci, nyuruh bikin kopi, nyuruh bikin teh. Wanita yang solihah itu tahu selera suaminya. Tidak setiap kali suaminya menyuruh bikin kopi, bikin sendiri. Sudah bikin sendiri pinter mau. Minta teh, sudah itu celup sendiri. Masya Allah. Ini yang pinter suaminya atau istrinya pinter didik suami. Karena istrinya pinter didik suami, sehingga suami pinter masak sendiri, pinter nyuci sendiri, pinter tidur sendiri. Semuanya mandiri. Karena istrinya pintar mendidik, gitu. Kebalik, kewajiban istri akhirnya dipikul suami. Istrinya enak-enak sendiri, enggak bisa. Ingat hadirin, ya, wanita solihah selalu taat kepada suaminya, sampai pun dalam perkara yang mubah. Ya, sampai dalam perkara yang mubah. Satu contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan dalam hadis, "Walladzi nafsi biyadihi ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi fata'ti 'alaihi ila kana alladzi fis sama' sahitan 'alaiha hatta yardha 'anha." Demi zat yang jiwaku di tangannya, tidaklah seorang suami mengajak istrinya ke ranjangnya lalu dia menolak ajakan suaminya, pasti malaikat-malaikat Allah yang di langit itu marah kepadanya, murka padanya, melaknatnya sampai suaminya ridha. Ya, dalam hadis yang lain, idza da'a rajul mra'atahu, kalau suami mengajak istrinya ila firasihi, ke ranjangnya, falam ta'tihi, maka ia kemudian tidak memenuhi ajakan tersebut, fabata ghadban, suaminya tidur dalam keadaan marah, la'anat hal malaikah, malaikat itu melaknat wanita tersebut, hatta tusbiha, sampai pagi subuh. Kalau suami kepingin istri diajak nolak, itu suami kasihan. Mau pejam mata ndak sanggup, dipejamkan gak bisa tidur, pura-pura pejam. Apa boleh buat? Adanya cuma satu ditolak. Mau kemana lagi? Bingung pikiran, marah tapi sudah malam. Mau jengkel nanti tetangganya keganggu. Akhirnya tidur dalam keadaan marah. Tertidur. Sampai subuh itu malaikat melaknat wanita ini. Kenapa dikatakan sampai subuh? Biasanya kalau sudah subuh, ibaratnya itu sudah pol kemarahannya, sudah ganti harinya, sehingga yang semalam sudah hilang marahnya, tinggal berharap barangkali nanti malam. Koyo sama, berarti tiap malam sengsara. Kalau wanita solihah tidak akan pernah menyengsarakan suaminya, tidak bakalan, malah apa? dia akan selalu menawarkan, masihkah mau? Masih sanggup? Kalau dirinya enggak sanggup, silakan cari yang lain yang bisa menambah. Ya gitu. Hadirinnya dimuliakan Allah. Kesolehannya ini tentunya akan selalu memberikan kebaikan bagi suaminya. Ya, karena dia apa? Takut murka Allah, takut murka malaikatnya. Begitupun suami, jangan dijadikan dalil untuk memaksa kehendak kepada istrinya. Tapi hendaknya dua-duanya saling pengertian. Sehingga suami hati-hati dalam emosi. Kata Rasulullah SAW, la yafruq mu'minun mu'minatan. Jangan engkau suami kalau emosi kepada istri berlebihan sampai kelewat batas. Kenapa? In kariya minha khuluqan. Kalau engkau dapatkan pada suami, kepada istrimu sesuatu perkara yang tidak engkau suka, ingat banyak hal yang masih bisa kau dapatkan kebaikan-kebaikan darinya. Jangan kamu itu gampang untuk memukul, mengusir istrimu. Hati-hati, jangan gak mengusir. Sedikit-sedikit pulang kau sudah ke rumah ibumu. Padahal kalau istri pulang ke rumah ibunya, dia sendiri gak tahan. Jangan. Tapi kalau emosi, tahanlah. Begitupun wanita, jangan menyalahkan itu toh. Ya, kamu suka marah, suka emosi. Jangan seperti itu juga. Ingat wanita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin. Andaikan aku diperkenankan perintahkan seorang sujud kepada orang lainnya, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Pasti ku perintah wanita sujud kepada suami. Pernah ada seorang wanita sahabiat, gadis, oleh ayahnya dipaksa untuk menikah, tapi dia tetap tidak mau. Sehingga ayahnya jengkel dan lapor kepada Nabi SAW. Dia sampaikan, ya Rasulullah, saya mau nikahkan putriku ini, tapi dia tetap tidak mau. Bagaimana ya Rasulullah? Maka beliau katakan, coba putrimu mana? Dia itu ya Rasulullah. Ditanya, kenapa Anda ketika ayah Anda menginginkan menikahkanmu, engkau menolak? Kata wanita ini, ya Rasulullah, demi Allah saya tidak akan menikah sampai saya ngerti apa hak suami atas istri, sehingga saya tidak melanggar haknya, sehingga aku dapatkan murka Allah karenanya. Ini wanita cerdas. Ada enggak sekarang kalau pemuda ngelamar wanita ditanyakan seperti ini keadaannya? Ya, karena orang tua biasanya kalau ada laki-laki yang datang, dilihat dulu dia datang dengan siapa, datang bawa apa, datang dengan apa, kan begitu. Kalau sudah dilihat datang dengan Avanza, ditanya, kok mampu berapa? Ya, 100 juta bisa. Kalau jangankan 100, 500 saya kasih. Oh sudah, mari. Biar anak baru 12 tahun, kamu harus itu nak. Ini nak. Langsung dibujuk anaknya. Nak, kamu terima ini, lamaran ini. 100 juta, 500 nak. Masya Allah, Avanza datang. Subhanallah hadirin. Ini kita. Kalau ternyata yang datang berjubah, berjenggot, datang dengan sepeda bodol, sepeda jelek, afan saja nak, anakku mau kuliah, masih kecil. Nah, beda suasananya, beda. Kalau yang datang tadi, wah iya nak, kamu harus terima nak, masya Allah. Kalau ini maaf, anak saya masih mau belajar. Masya Allah hadirin. Kita lihat tadi kejadiannya. Ini wanita Tidak mau. Sampai akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, ya, tentang bagaimana hak suami atas istrinya, kata beliau, lakauna, ya, andaikan saja ada pada suamimu al-jur, yaitu luka, seluruh kujur tubuhnya dia luka bernanah, wala hisatha, lalu engkau menjilati dengan lidahmu, membersihkannya dengan lidahmu, dengan lidahnya dijilati, dibersihkan, ma ada haqqoha, itu belum engkau penuhi haknya, belum cukup engkau memenuhi haknya, maka bertakwalah engkau pada suamimu, ya, atas suamimu, karena suamimu, kata beliau, innaha laki jannatuki wa naruki, itu suamimu bagimu surgamu dan nerakamu. Kalau engkau bisa memenuhi haknya, soleh kepadanya, engkau dapatkan surga. Tapi kalau engkau banyak durhaka, engkau dapat neraka. Hati-hati para wanita, durhakamu kepada suami ini akan menjadi sebab neraka. Bahkan dalam satu riwayat, kata Rasulullah SAW, Allah tidak memandang wanita yang tidak pernah puas dengan pemberian suaminya. Nuntut terus. Ini Allah tidak suka. Wanita yang banyak menuntut suaminya, tuntutan-tuntutan yang bukan tuntutan yang solehah. Ya. Ingat ya, barakallahu fikum. Begitu para suami, kalau dapatkan wanita belum menjadi wanita solehah, sabar, teruslah dididik. Ingat, kalau wanita solehah tidak akan mungkin berani berkata kotor kepadamu, tidak mungkin berani memukulmu, tidak mungkin dia berani memakimu, dan tidak mungkin dia berani bersuara lebih keras darimu. Wanita solehah tidak mungkin berani bersuara lebih keras dari suaramu. Tidak mungkin dia akan membuka matanya lebih lebar dari matamu. Laki-laki sudah melotot, lebar matanya, dia lebih lebar lagi, mengerikan. Tidak mungkin wanita solehah seperti itu. Sehingga kalau ternyata engkau dapati istrimu kok masih seperti itu, lebih keras suaranya darimu, kamu ngomong satu kata, dia 100 kata, berarti belum solihah. Engkau harus lebih sabar lagi. Karena apa? Engkau mau ganti yang baru gak sanggup dan sulit dapatnya. Yang ada diperbaiki. Ya, seperti engkau punya motor, rewel motornya, mau beli yang baru gak punya uang. Berarti apa solusinya? Perbaiki motor yang ada, iya tak? Nah itu, kalau istrimu begitu masih rewel, bimbing, jangan saya cerai kamu, saya mau cari yang baru. Enak sekali kayak jual beli. Bimbing, ini ada anak-anakmu, kemana nanti dia anak-anakmu? Kata Rasulullah SAW, An Mu'ad ibni Jabal radhiyallahu anhu. Dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau menuturkan anin Nabi SAW. Dari Nabi SAW beliau bersabda, La tu'zi imra'atan zaujaha, tidaklah seorang suami disakiti oleh istrinya, fi dunia, di dunia, atau tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia, illa qalat zaujatuhu minal huril in, tidak lain, pastilah istri-istrinya dia dari bidadari surga itu berkata, la tu'zihi qatalakillah, jangan kau sakiti dia, suamimu, celaka engkau. Fa innama huwa indaki dakhil, sungguh itu suamimu di sisimu sebentar saja, tidak lama. Yusiku ayu afaraqaki ilaina, sebentar lagi dia akan berpisah denganmu dan akan kembali kepada kami di surga. Masya Allah hadirin. Kalau engkau suami yang soleh, mendapatkan ujian istrimu na'udzubillah ya, kok belum soleh, sabarlah. Ada yang lebih darinya. Kalau di dunia engkau enggak bisa ganti yang lain, Allah janjikan di surga yang lebih segalanya. Sabar. Ingat, Allah beri permisalan bagi kita contoh. Ya. Contoh yang mana? Daraballahu masalam ra'atan. Ya, lilladzina kafaru ra'atan. Ya, Allah memberi contoh orang-orang kafir wanita, yaitu istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Walaupun dua-duanya ini suami yang soleh, nabi bahkan, namun ternyata istrinya ada pengkhianatan. Pengkhianatan yang dimaksudkan bukan dia berbuat serong macam-macam, enggak. Ya, tapi tidak mentaati syariatnya. Kemudian hadirnya dimuliakan Allah, jadilah ia penduduk neraka. Ya. Ikhafila barakallahu fikum. Kita hendaknya bersabar. Itu wanita yang soleh kepada suaminya akan selalu apa? Taat ketika diperintah. Yang kedua, yasurru idza nadhar, akan selalu menyenangkan suaminya ketika dipandang. Ingat hadirin, penampilannya istri itu bagaimana caranya harus bisa menarik untuk suaminya. Karena apa? Penampilan istri yang sangat menarik kepada suaminya, sampai pun kalau harus menampakkan sebagian auratnya, tidak mengapa. Yang penting di depan suami. Jangankan cuma pakai baju sekwilda istilahnya ya, sekitar wilayah dada tok. Lepas baju pun tidak mengapa kok. Tapi ingat, di depan suami. Apa boleh istri di depan suami enggak pakai selai kain pun tidak mengapa. Asal depan suami. Boleh enggak pakai yuken lekong? Enggak mengapa. Yang penting di depan suami. Ekspresikan olehmu, kemampuanmu, bagaimana tampil di depan suamimu semaksimal mungkin sehingga dia betul-betul bertekuk lutut, nunduk. Enggak sanggup lagi ke yang lain. Cukup olehmu. Satu istri laksana empat, masya Allah. Nah iyo, pagi, masya Allah, pakaiannya biru, siang hijau, malam merah, tambah menyala. Ya, jangan pagi, siang, malam itu nggak ganti-ganti, bau pun nggak ganti, pusing. Ya. Suami pulang kerja masih belum mandi. Iya. Berangkat belum mandi, pulang pun masih belum mandi. Masya Allah, kapan mandinya? Hadirin, ndak mesra. Ndak harmonis. Ya. Tapi ingat, suami juga harus menyesuaikan. Seperti Umar radhiyallahu anhu, beliau menuturkan kepada kita contoh yang baik. Inni atazayyan limra'ati kama tatazayyanli. Aku bersolek berdandan, maksudnya berdandan itu enggak kayak perempuan. Aku berhias untuk istriku seperti halnya istriku bersolek untukku. Jadi paling tidak suami ya penampilannya rapi. Rambutnya juga enggak acak-acakan, ya. Coba lihat. Layaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau itu kalau habis safar, yang namanya orang safar, pasti keringetan, kena debu, ya. Terus pakaiannya juga kotor, karena safar. Beliau menuturkan, beliau mengajarkan, kalau sudah pulang safar, ke masjid dulu. Wudhu, sholat sunnah, sisir rambutnya bersiwak. Kira-kira sudah bersih belum ini? Sudah fresh. Lelahnya safar sudah kurang, badan sudah bersih. Juga memberi kesempatan istri, karena apa? Ketika rombongan safar bersama Rasulullah SAW datang di masjid, itu sudah tersebar berita suaminya pada datang, sehingga mereka segera berkemas, mandi, sisir rambut, pakai baju yang bagus, siap menanti seperti pengantin baru. Masa antum dapati istrimu cuma sekali saja seumur hidup dengannya? Mendapati apa? Mendapati dalam keadaan cantik kok seumur hidup sekali tok ketika pengantin tok. Ketika pengantin diantar sama keluarga, istri sudah dirias dari pagi. engkau dapat tidak, masya Allah, secantik, ya paling cantik sedunia. Dia jadi ratu cantik sehari di pelaminan. Setelah itu enggak pernah nampak lagi cantik di depanmu. Waduh. Sehingga engkau cuma bayangkan, cobalah kayak dulu waktu pengantin sih. Sulit. Ya, subhanallah hadirin. Jangan. Artinya wanita harus pinter mengekspresikan. Hadirin, istilahnya apa? Engkau memilih wanita itu pilih yang solihah, sehingga tidak melihat bodinya gemuk atau kurus, yang penting gampang diurus, kan gitu ya. Iya toh, pendek atau tinggi yang penting baik, kan begitu. Jangan harus tinggi kurus tiang listrik, nggak bagus. Yang penting solihah, hadirin. Tidak pendek, gemuk, ya tidak begitu. Yang penting apa? Gampang diurus, baik, itulah wanita solihah. Itu kriteria utama. Sehingga apa? Dia selalu menampilkan yang menyenangkanmu. Ingat, kebanyakan wanita keliru. Kalau suami, untuk suaminya apa adanya, kalau mau keluar ketemu orang di pesta, itu kadang-kadang luar biasa, ya, bersoleknya sampai masya Allah hadirin. Namun ingat, walaupun engkau wanita ingin tampil cantik menarik di depan suami, batasan syariat jangan dilanggar. Tidak harus engkau operasi plastik, tidak harus engkau merubah ciptaan Allah, tidak harus. Karena kalau sampai engkau merubah ciptaan Allah, engkau akan dilaknat. Seperti Nabi SAW mengatakan bahwa Allah Ta'ala melaknat orang yang bertato dan minta ditato, orang yang dia mencabut bulu alis atau merubah bentuk alisnya. Karena pengen cantik alisnya enggak bagus, dicabutin semua atau dikerok, diganti pensil, masya Allah. Habis bikin suami, wah bagus, cantik, karena baru dibikin. Tapi setelah keringetan, setelah kena keringat, luntur pensilnya, kemana-mana alisnya, tambah buram, kayak fotokopian. Hati-hati, ya, sudah tidak menarik, dilaknat lagi. Biarkan yang asli, ya, biarkan yang asli. Sehingga suami pun senang juga asli senangnya. Maka ikhwah barakallahu fikum, perhatikan. Ini para wanita, ya. Sebatas untuk suaminya, silakan Anda tampil sebagaimana bisa menarik suamimu. Mestinya istri tahu kalau suami lagi malas, lesu, sementara Anda butuh suamimu. Coba engkau rayu dia, bagaimana supaya semangat, bangkit semangatnya. Ya. Jangan engkau menyalahkan. Ya. Apalagi kalau suaminya semangat, engkau lebih semangat mestinya. Begitu. Sehingga seimbang. Tidak bertepuk sebelah tangan istilahnya. Yang ketiganya, dia itu selalu memelihara dirinya, memelihara harta dan anak-anak suaminya ketika suaminya tidak ada di rumah. Itulah yang Allah sebutkan wanita ideal salihat adalah fasalihatun qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, wanita salihah tidak akan menuntut kerja di luar rumah. Sebab di dalam rumah saja tidak sanggup ia menyelesaikannya. Tidak sanggup menyelesaikannya semuanya. Pertama ngurus rumah, kebersihannya, kerapihannya. Terus ngurus anak-anak suaminya, pendidikannya, pengajarannya, murojaahnya, bajunya, makannya. Lebih lagi ngurus suaminya. Sehingga bertambah-bertambah kewajibannya. Banyak. Dan tidak mungkin diselesaikannya. Sehingga wanita salihah, dia akan selalu mendatangi suaminya, memegang tangan suaminya, wahai suamiku, hari berlalu, tak sanggup ku selesaikan semua dengan waktuku untuk menyelesaikan urusanku. Namun aku mohon maaf atas keriduanmu, aku mohon untuk engkau memakluminya. Nah, wanita yang seperti ini jarang didapat, sehingga suami ridho ketika tidurnya. Itu kata Nabi SAW, kalian ingin tahu siapa wanita penduduk jannah, itulah al-a'ud, ya, yaitu al-walud, al-wadud, al-a'ud. Wanita al-wadud pertama, wanita yang besar cintanya. Yang kedua, wanita yang banyak anaknya. Yang ketiga, wanita yang selalu a'ud, kembali kepada suami. Kembali maksudnya, ia selalu mengadu pada suaminya, memasrahkan diri pada suaminya, menyatakan bahwa minta maaf atas kekurangannya. Tidak selalu merasa benar, tidak selalu merasa lebih baik, lebih segalanya, tapi dia selalu merasa, ya, ada memang wanita di antara wanita sahabiah yang sungguh dia saking baiknya kepada suami, sampai-sampai dia sudah selesai urusan semua, memasak apa semua disiapkan rumahnya, selesai memasak, dihidangkan semua makan sudah siap, suami tinggal menyantap, dia taruh cambuk di atas tempat makannya, dekat tempat makannya. Sampai ada putri beliau Rasulullah SAW melihat itu, ditanya, kenapa kau taruh itu? Ya, kata wanita ini, suami saya adalah orang yang paling baik, gak pernah memarahiku dan gak pernah menyakitiku, sehingga aku pun tak ingin dia, aku menyakiti perasaannya. Sehingga ketika aku hidangkan untuknya makanan, aku siapkan cambuk ini, sekiranya apa yang aku hidangkan, apa yang aku upayakan tidak berkenan di hatinya, aku siap pasrahkan punggungku untuk dicambuknya. Ada wanita begitu sekarang? Dapat di mana? Subhanallah hadirin. Jauh. Karena kurang ilmu. Kurang ilmu. Sehingga hadirinya dimuliakan Allah, itulah harus kita bagaimana upaya bisa mendidik wanita istri kita, putri-putri kita, menjadi wanita yang solihah, yang dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi wanita yang mulia di sisi Allah dan mulia di sisi suaminya. Dan ingat, upaya kita suami mendidik istri solihah untuk mendapatkan anak yang solih, kalau itu bisa kita dapatkan, pahalanya berlipat di sisi Allah. Sampai-sampai digambarkan oleh Nabi, la ayyadiyakallahu bika rajulan wahida, andaikan saja Allah memberi petunjuk sebab dirimu, engkau bisa memberi petunjuk, ya, Allah memberi seseorang petunjuk sebab dakwahmu, sebab lantaran dirimu, itu lebih baik bagimu, khairun laka min khumrin na'am, lebih baik bagimu daripada unta merah. Kita untung dunia, untung akhirat kalau kita bisa mendidik istri menjadi wanita solihat. Mungkin karena waktu sudah cukup sampai di sini, ikhwah. Ya. Sampai di sini yang bisa kami sampaikan, itulah kedudukan wanita solihah di sisi Allah Ta'ala, di sisi suaminya. Di dunia dia menjadi pendamping yang paling setia, menjadi perhiasan yang paling indah, menjadi penyejuk mata dan penyenang hati bagi suaminya. Di surga pun akan dikembalikan oleh Allah bersama suaminya dalam penuh kenikmatan. Antum lihat firman Allah dalam surat Yasin, inna ashabal jannatil yawma fi suhulin faqihun hum wa azwajuhum fi dilalin alal araikim muttaqiun. Ya, sungguh penduduk surga hari ini, hari ketika mereka telah masuk surga, maksudnya mereka dalam kesibukan di surga. Sibuk apa hadirin? Sibuk menikmati indahnya dan nikmatnya surga. Hum wa azwajuhum, dia dan istrinya. Bukan sendiri kita. Kalau kita berhasil mendidik istri menjadi solihah, Allah katakan mereka dan istri-istrinya. Karena suami di surga itu bukan satu istrinya. Maaf, wanita jangan cemburu. Walaupun di dunia dia istrinya satu, nanti di surga banyak, diberi banyak oleh Allah. Maka kalau katakan dia dan istri-istrinya, ya, berada di atas dipan-dipan, bertelekan di atas dipan-dipan yang empuk, mereka bersenang, bercanda, bersenda gurau, ya, wa faqihatun mimma yastahun, dan diberi oleh Allah makanan buah-buahan yang mereka selera. Hadirin, subhanallah, ya, ini nikmat yang luar biasa. Kalau kita benar-benar berselera tinggi, tentunya kita pun punya cita-cita tinggi, ingin menjadi orang yang paling baik di sisi Allah. Suami yang baik bagi istrinya, istri yang baik bagi suaminya. Barakallahu fikum. Ighfir lana ajrana wa iyyakum. Sebelum ditutup, ada sedikit pertanyaan. Mohon nasihatnya Ustaz, ya, terkait poligami yang dituntunkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena sebagian dari akhwat kadang menentang dan berat menerima poligami, dikarenakan ikhwah juga, ya, bermudah-mudahan dalam poligami. Poligami ini ibadah. Kalau dilaksanakan niatnya karena Allah, karena itu sunnah, dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga yang perlu disiapkan pertama adalah niat-niatnya. Terus diperhatikan cara-caranya. Kalau suami ingin menjalankan sunnah tapi cara-caranya menyelisih sunnah, bahaya. Sudah punya istri masih pacaran lagi dengan yang lain. Tujuannya untuk saling menjanjaki, saling memahami. Karena apa? Mau dijadikan istri kedua. Itu namanya simpedes. Simpedes. Simpenan perawan desa. Bukan itu caranya. Punya pacar di sana, punya pacar di sana, lagi dijajaki mana yang cocok. Hadirin, istri itu yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, itu sama. Kita harus pilih yang solihah. Kalau sudah dapat juga, caranya harus syar'i. Karena nikah ini petunjuk Nabi, caranya harus syar'i. Jangan bermudah-mudahan dalam poligami, karena ada syarat dan ketentuannya. Yang sungguh kalau kami sampaikan di sini tentunya tidak cukup waktunya. Karena berkenaan dengan poligami di sini, kita akan lihat hukum kedudukannya poligami ini, kemudian keutamaan-keutamaannya, kemudian kiat-kiatnya, kemudian prakteknya, terus selanjutnya. Banyak. Enggak cukup, ini daurah sendiri. Hanya kami nasihatkan kepada para akhwat ummahat untuk tidak menolak hukum ini. Walaupun juga para suami sadar, tidak semua hukum yang kita ketahui harus dijalankan, tapi dilihat kemampuan. Contohnya, haji wajib setiap kita berhaji, tapi kita belum mampu, gugur. Kurban wajib, tapi kita belum mampu, gugur. Ini sunnah, belum mampu, jangan paksa. Ya, jangan paksakan. Maksudnya belum mampu, kemampuan diri kita mendidik istri siap belum? Kemampuan kita adil, sanggup belum? Kalau masalah rizki, Allah yang jamin. Tapi untuk adil dulu. Punya ilmunya belum? Begitupun kesiapan istri, kira-kira sabar apa enggak? Kalau kita poligami, kalau di poligami bubar, ya sabar dulu suami. Artinya lihat, kalau satu itu sudah baik, ditambah satu lagi tambah baik, silakan. Tapi kalau satu baik, tambah satu bubar, artinya rusak malah, ya bersabarlah dulu dengan yang satu. Tingkatkan kualitasnya, kebaikannya. Yakin kalau Allah takdirkan nambah, siapa yang bisa nolak? Tidak ada yang bisa nolak. Karena yang nambah, istri juga rezeki seperti rezeki yang lain. Kalau Allah sudah mentakdirkan nambah rezekimu, tambah. Dari satu ruko jadi dua ruko jadi tiga ruko jadi empat ruko. Itu karena Allah menambah rezekimu. Dari satu istri menjadi dua, jadi tiga, jadi empat. Kalau Allah menghendaki nambah. Kalau Allah enggak menghendaki juga enggak. Maka cara-caranya harus syar'i. Istikharah, minta petunjuk kepada Allah, tempuh cara-cara yang syar'i, yang penuh dengan hikmah. Jangan sembrono, jangan sembarangan. Karena apa hadirin, nikah poligami ini tentunya lebih berat daripada nikah sendiri. Kalau istri satu, istu katanya ya, apa iswan, istu baru istri begitu. Itu kan istilah bahasanya. Tapi hakikatnya istri satu sudah kerepotan. Dua dia tambah repot. Tiga ya repot. Betul memang. Namun sisi lain hikmahnya, masya Allah, tidak usah diceritakan semuanya. Yang jelas satu menyenangkan, dua tentunya tambah kesenangannya, tiga tambah lagi, empat sempurna insya Allah. Iya. Kalau makanan saja empat sehat, lima sempurna. Tapi kalau istri nggak bisa yang lima, harus empat. Tidak usah dipanjangkan, nanti insya Allah lain waktu kalau masalah poligami perlu dibahas. Supaya ada keseimbangan antara suami dan istri. Untuk merencanakan atau untuk memprogramkan. Kalau ternyata mampu dan bisa, laksanakan. Kalau tidak ya bukan menolak, tapi menerima hakikat hukumnya. Namun apa daya, belum sanggup menjalankannya. Sehingga dua-duanya enggak dosa. Jangan suami, kamu dosa menolak syarat poligami. Itu kan kamu suami menang sendiri. Tidak begitu. Taib, barakallahu fikum. Subhanakallahu bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.